السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Hafizahullahu Ta'ala, sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV tentu masih ingat kita membahas tentang Haddu Asyurbi, hukuman yang ditetapkan oleh syariat bagi peminum minuman keras, yaitu minuman yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur, yang terbuat dari gandum, yang terbuat dari kurma, yang terbuat dari apel, yang terbuat dari nira aren atau yang lain sebagainya. Ya, kullu syarabin askara kathiruhu haruma alai haruma qaliluhu wa kathiruhu. Pada prinsipnya, setiap jenis minuman yang memabukkan ketika diminum dalam jumlah yang banyak, maka sedikitnya dan banyaknya pun adalah haram. Baik disebut nanti khamr, atau disebut nabiz, atau disebut dengan nama-nama yang lain. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa khamr ini akan dinamakan dengan berbagai macam nama. Bahkan diantara tanda-tanda hari kiamat, akan ada sebagian dari umat beliau yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azib, yang akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan juga alat-alat musik. Dan juga sudah kita bahas para pemirsa Niaga TV bahwa apabila seorang yang balik, berakal, muslim dan dia tahu haramnya khamr dan dia meminum khamr, lazimahu al-had, maka dia harus dikenai hukuman, ya, harus dijatuhkan atasnya hukuman. Dan hukumannya adalah arbauna jaldatan lil hurri wa ishruna lil abdi, yaitu 40 kali deraan, pukulan apabila yang melakukannya seorang yang merdeka, dan 20 kali pukulan apabila yang minum khamr itu adalah seorang hamba sahaya, baik dipukul dengan tangan ataupun dengan sendal ataupun dengan atraf as-siyab, ujung kain, ya, dan diperbolehkan juga menggunakan cambuk, ya, menggunakan apa, cambuk. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, seandainya di satu masa banyak di antara umat Islam yang meminum minuman keras, maka seorang pemimpin bisa saja menambahkan hukuman untuk para peminum minuman keras untuk memberikan semacam efek jera bagi mereka atau bagi orang lain. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau dalam riwayat yang sahih pernah menaikkan hukuman ila thamanina, sampai ke 80 kali deraan, wa fil abdi ila arba'ina, dan bagi seorang hamba sahaya yang tadinya hanya 20 bisa ditingkatkan menjadi 40 sebagai bentuk apa, ta'dib, sebagai bentuk apa namanya, hukuman yang dimaksudkan untuk pengajaran dan untuk memberikan efek jera bagi yang lain. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, وَمَنْ زَنَا دَفَعَتْ, barang siapa yang berzina lebih dari satu kali, أَوْ شَرِبَ دَفَعَتْ, atau dia minum khamrnya, minum minuman kerasnya lebih dari satu kali, وَلَمْ يُحَتْ, dan dia belum mendapatkan hukuman, hukuman had, dan dia sudah melakukannya lebih dari satu kali, ajza'ahu likulli jinsin haddun wahidun, maka untuk setiap jenis pelanggaran itu cukup dijatuhi satu kali hukuman apabila memang itu dilakukan di dalam satu periode yang sama dan belum ditegakkan atasnya hukuman. Ya, dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna sababaha wahidun fatatadakhal, karena sebabnya satu maka dia saling terkait satu dengan yang lainnya. Wa man wajaba alaihi haddun wa taba minhu lam yasqut, barang siapa yang telah dijatuhi hukuman had, hukuman had, baik itu dalam kasus misalnya berzina, apabila dia belum menikah dipukul 100 kali pukulan, sudah menikah dirajam sampai meninggal, atau hukuman khamar 40 kali pukulan. Man wajaba alaihi haddu, barang siapa yang telah diputuskan hukuman atasnya, wataba minhu, dan dia bertobat dari perbuatan tersebut, lam yasqut, maka tobatnya tidak menggugurkan hukumannya. Itu tobat antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tetapi hukuman itu tetap dilaksanakan sebagai pelajaran untuk dirinya, ya, pembersih juga untuk dirinya, dan untuk pelajaran bagi orang lain agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Illa hadda qati'at tariq, illa hadda qati'at tariq, kecuali hukuman bagi begal, ya, idza taba qabla al-qudrah, apabila mereka bertobat sebelum mereka melakukannya, artinya belum sempat mereka melakukan maksud yang mereka inginkan, ya, maka bisa digugurkan semua hukuman mereka, ya. Walaupun lain cerita kalau mereka sudah sempat merampas, ya, maka nanti dihukum potong tangan, ya. Kalau mereka sempat melukai, ya, nanti hukumannya bisa dipotong secara bersilang, ya, tangan kanan dan kaki kiri dan seterusnya, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Lalu beliau berkata rahimahullahu ta'ala, wala yajuzu syurbul muskiri fi halin minal ahwal. Tidak diperbolehkan meminum minuman yang memabukkan dalam semua kondisi. Dalam semua kondisi haram hukumnya minum minuman yang memabukkan. La litadawi wala lil atshi. Tidak boleh meminum minuman keras untuk berobat, ya, niatnya dia untuk obat atau untuk menghilangkan haus, itu tidak boleh. Dalilnya para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan dari Tariq Ibn Suwaid Al-Ju'fi radhiyallahu ta'ala an. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamar, maka Nabi melarang meminum khamar. Kemudian seseorang berkata, innama asna'uha lid-dawa. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika aku membuat khamar itu untuk obat? Ya, untuk obat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innahu laisa bidawain. Khamar itu bukan obat, walakinnahu da'un, akan tetapi dia penyakit. Khamar bukanlah obat, tetapi dia adalah penyakit. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala berkata, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna bi ardina a'naban na'tasiruha. Di negeri kami banyak tumbuh pohon anggur dan kami biasa memerasnya. Panashrabu minha, dan kami minum darinya. Nabi berkata, jangan. Lalu aku kembali bertanya kepada Nabi, inna nastashfi bihi lil marid. Bagaimana kalau kami jadikan itu obat untuk orang yang sakit, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau berkata, inna dhalika laisa bishifain walakinnahu da'an. Minuman keras itu, khamar itu, perasan anggur tersebut bukanlah obat, akan tetapi dia adalah penyakit. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Illa an yaghassa bi luqmatin wa la yajidu man yusighuha fayajib. Kecuali dalam kondisi terpaksa, ya, seseorang berada dalam kondisi kematian, artinya kalau dia tidak meminum khamar itu dia akan mati. Dia tidak menemukan yang lain kecuali khamar. Ya, di tempat itu tidak ada yang membawakan untuknya air. Seandainya dia tidak meminumnya, dia akan mati misalnya. Dalam kondisi itu, fayajib, maka wajib dia minum khamar tersebut. Kalau memang seandainya dia tidak meminumnya, walaupun hanya satu teguk misalnya, akan menyebabkan nyawanya hilang karena kehausan yang sangat misalnya. Maka dalam kondisi ini wajib. Kenapa seperti itu? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, saunan linnafsi anil halak. sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa dari kebinasaan. Dan Allah telah berfirman di surat Al-Baqarah 173, فَمَنِ اتُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Maka barang siapa yang terpaksa, غَيْرَ بَاغٍ, bukan karena dia bermaksud ingin bermaksiat melanggar perintah Allah, وَلَا عَادٍ, dan juga dia bukanlah orang yang melampaui batas, ya فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, maka tidak ada dosa baginya. Artinya dia terpaksa harus mengkonsumsi sesuatu yang haram untuk menghindarkan dirinya dari bahaya seperti kematian. Lalu Ibnu Naqib Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan tambahan, إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَلَاتِ إِنْ لَمْ يَشْرَبْهَا. Wajib itu kalau seseorang memperkirakan besar kemungkinan dia akan meninggal jika dia tidak meminumnya. Kenapa dia boleh meminum padahal itu haram? لِأَنَّ حُرْمَةَ الْخَمْرِ لِحِبْزِ الْأَقْلِ, karena haramnya minuman keras untuk menjaga akal. وَحِبْزُنْ نَبْسِ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ, dan menjaga jiwa lebih prioritas daripada menjaga akal. Kalau dua-duanya berbenturan, kalau dua-duanya berbenturan. Tapi kalau dua-duanya bisa berjalan, nah itu bagus. Ya, akal tetap terjaga, jiwa tetap terjaga. Tetapi kalau harus memilih salah satu dari keduanya, kalau dia tidak minum, nyawanya akan hilang karena kehausan yang sangat. Kalau dia minum, akalnya tidak terjaga karena dia minum sesuatu yang memabukkan. Maka kata beliau, hibzun nafsi muqaddamun al-hibzil akal. Ya, menjaga keselamatan jiwa itu lebih diprioritaskan dibanding terjaganya akal, ya, menjamin selamatnya akal. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala membawakan pasal yang baru terkait dengan at-ta'zir. Ada hukuman had, yaitu hukuman-hukuman atas pelanggaran yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya. Itu hukuman had. Berzina, kalau muhson hukumannya seperti ini, kalau ghairu muhson hukumannya seperti ini. Menuduh wanita yang baik berzina hukumannya seperti ini, jumlahnya sekian. Ya, lalu mencuri ukurannya sekian, hukumannya ini. Potong tangan kanan, kalau melanggar lagi kaki kiri, lalu tangan kiri, lalu kaki kanan, itu ditentukan jenis hukumannya. Begitupun minum khamar 40 kali deraan, kalau hamba sahaya 20 kali deraan, itu namanya haddun. Pelanggaran yang sudah ditentukan hukumannya. Tetapi ada pelanggaran-pelanggaran yang syariat belum menentukan hukumannya, dan itu dikembalikan kepada hakim di pengadilan. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang hukumnya belum ditentukan itu kita sebut dengan hukuman ta'ziriyah. Hukuman ta'zir. Ya, apa itu ta'zir? Dikatakan di sini, secara bahasa, at-ta'ziru lugatan at-ta'dibu. Ta'zir secara bahasa adalah ta'dib, yaitu pengajaran atau pendisiplinan. Ya, pengajaran, pendisiplinan, wa huwa ta'dibu 'ala dzanbin la hadda fihi wa la kafarata ghaliban. Dia adalah hukuman yang tujuannya untuk mendidik, untuk memberikan pengajaran, untuk mendisiplinkan kaum muslimin agar terjauh dari dosa yang belum ditentukan hukuman atau kafaratnya. Itu kita sebut dengan hukuman apa? Ta'ziriyah. Ya, ta'zir. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala, man ata ma'siyatan la hadda fiha wa la kaffarata. Barang siapa yang melakukan maksiat yang belum ditentukan hukumnya atau tidak ada kafarahnya, tidak ada kafaratnya, penebusnya, wa minhu syahadatuz zur, contohnya bersaksi dengan persaksian yang palsu, uzzira, maka orang yang seperti itu diberikan hukuman ta'zir ala hasabi ma yarahul hakimu, sesuai dengan yang dipandang pantas oleh seorang hakim pengadilan. Dikatakan di sini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah berkata, wa ma lam yaglub thaman al-mijan fa fihi gharamatu mithlaihi wa jaldat nikalin. Apabila seseorang mencuri dan yang dicuri itu belum sampai nisab. Nisabnya di sini diistilahkan oleh Nabi thamanul mijan, yaitu seharga tameng. Tameng itu di zaman Nabi seharga seperempat dinar. Satu dinar 4,25 gram. Nah, berarti seperempat dinar itu adalah 1 gram emas. Jadi barang siapa yang mencuri, kata Nabi, dan nilai barang yang dicuri belum mencapai thamana al-mijan, belum mencapai harga tameng, fafihi gharamah, di situ ada gharamahnya, ada dendanya, mislaihi, 2 kali dari barang yang dia ambil, wajaldat nikalin, dan diberikan beberapa kali pukulan sebagai bentuk pelajaran, pendidikan, atau pendisiplinan. Agar orang tidak main-main dengan urusan harta milik orang lain. Ya. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wala yablug bihi adnal hudud. Tetapi hukuman ta'ziriyah itu ketentuannya tidak boleh mencapai jumlah minimal dari hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, itu penting sekali. Jadi seorang hakim di pengadilan tidak boleh memutuskan hukuman yang melebihi jumlah minimal hukuman yang ditentukan oleh syariat. Kita tahu tentunya hukuman itu banyak. Zinah muhsan, dirajam sampai meninggal. Kalau zinahnya ghairu muhsan, dipukul 100 kali, dicambuk 100 kali, lalu diasingkan 1 tahun. Kalau mencuri misalnya apa, dipotong tangan. Kalau minum khamar, didera 40. Dari sekian banyak hukuman-hukuman yang telah ditentukan, itu yang paling minim adalah 40 kali pukulan. Nah, tidak boleh mencapai batas paling minimal itu. Harus di bawah itu. Harus di bawah jumlah minimal, yaitu 40 kali cambukan. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abi Burdah Ibn Niyar Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, Nabi berkata, la yujlad fauqa 10 jaldat illa fi haddin min hududillah. Janganlah menjatuhkan hukuman lebih dari 10 kali pukulan kecuali pada hukuman yang telah Allah tentukan. Ya, seperti mencuri, seperti apa? Menuduh wanita yang suci berzinah, lalu dan lain sebagainya. fala yablug bita'ziril hur ila arba'in. Maka tidak boleh memberikan hukuman ta'zir mencapai 40. Tidak boleh juga menjatuhkan hukuman kepada hamba sahaya mencapai 20. Karena itu batas minimal yang sudah Allah tentukan. Wa in ra'a tarkuhu jaza. Wa in ra'a, apabila seorang hakim memandang tarkuhu alias tidak menghukum seorang pelaku karena pertimbangan tertentu, jaza, diperbolehkan. Selama memang pelanggaran yang dia lakukan itu bukanlah pelanggaran yang sudah ditentukan jenis hukumannya. Jelas para pemirsa Niaga TV? Baik. Kita akan sedikit memasuki bab yang berjudul Al-Aiman. Apakah pemirsa Niaga TV pernah mendengar Al-Aiman? Al-Aiman itu jamak daripada Yamin. Yamin itu tangan kanan. Al-Aiman jam'u yaminin. Sedangkan Yamin tangan kanan. Kenapa disebut Yamin yang artinya tangan kanan? Karena sejak dahulu orang kalau mau bersumpah maka mereka mengulurkan tangan kanannya. Lalu mereka berjabat tangan sambil berkata, aku bersumpah akan begini dan begitu. Maka dalam bahasa Arab, orang yang bersumpah disebut melakukan yamin. Karena dalam tradisi sejak dahulu, bersumpah itu adalah dengan menjulurkan tangan kanan, lalu dia bersalaman, lalu dia bersumpah. Maka disebutlah itu dengan istilah yamin. Jamaknya yamin adalah al-aiman. Yaminun aimanun. Ya. Tentunya sumpah itu bagian dari ibadah ya. Oleh karenanya kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Ya, bahkan dalam hadis Nabi berkata, "Man halafa bighairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Tapi Allah banyak bersumpah dalam Al-Qur'an dengan waktu ya, misalnya wal fajr walayalin ashr wal lail ya wan nahar idza tajalla was subhi idza tanaffas, banyak sekali. Atau Allah bersumpah dengan tempat, watini waz zaitun, demi tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun, yaitu Baitul Maqdis, negeri Syam. Waturi sinin, demi gunung Tur. Wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman yaitu Mekah. Ya, berarti Allah bersumpah. Atau Allah bersumpah dengan makhluknya, demi langit, was sama wal qamar was syams wan najm. Itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai manusia tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Innama tasihul yaminu min baligin akilin mukhtarin qasidin ila al-yamini." Sumpah itu sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, artinya sudah dewasa. Akil, berakal. Mukhtar, dia melakukan karena keinginannya sendiri. Qasidin, dan dia menyengaja untuk bersumpah. Faman sabaqa lisanuhu ilaiha. Barang siapa yang sabaqa lisan, ya, dia tidak memaksudkan bersumpah. Seperti orang Arab ya. Orang Arab dalam banyak percakapan dia selalu mengatakan wallahi. Mengatakan makanan itu lezat, wallahi ladzidz. Wallahi har. Wallahi ta'ibtu. Wallahi ta'ibtu, demi Allah saya lelah, dan lain sebagainya. Itu dia tidak dimaksudkan sebagai sumpah. Au qasadul halfa ala syai'i fasabaqa lisadihi ila ghairihi. Ya. Atau dia bermaksud bersumpah atas sesuatu tetapi salah mengucapkan, ya, sehingga mengarah kepada sesuatu yang lain. Artinya dia tidak berniat dengan lapas tersebut. Lam yan akid, maka tidak dianggap bersumpah. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 89, begitupun Al-Baqarah 225. Allah berfirman, la yu'akhidukumullah, Allah tidak menghukum kalian bil-lagwi fi aimanikum, dalam sumpah-sumpah yang tidak kalian maksudkan, tidak kalian niatkan. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tetapi yang Allah hukum kalian atas sumpah kalian adalah yang kalian niatkan dengan hati kalian. Ya, jadi seseorang bersumpah dan dia niat di dalam hati, itulah yang apa namanya dianggap sebagai sumpah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, unzilat hadhil ayah, diturunkan ayat ini yang tadi kita baca, Al-Maidah ayat ke-89, terkait dengan ucapan seseorang, la wallah, bala wallah. Ini orang Arab, la wallah, tidak demi Allah. Orang Arab sekali lagi kalau bicara, ya kita lihat di lisannya itu ya bersumpah terus, padahal dia tidak berniat apa, tidak berniat bersumpah. La wallah, bala wallah. Ya, nah itu ayat ini asbabun nuzulnya karena orang mengatakan la wallah, tidak demi Allah. Ya, tentu demi Allah. Tapi dia tidak bermaksud itu sebagai sumpah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban dari Atha, terkait dengan al-lagwu fi aimanikum, yaitu sumpah yang tidak kalian maksudkan. Aisyah bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjelaskan maksud sumpah yang tidak dimaksudkan adalah ucapan seseorang di dalam rumahnya, kalla wallah, bala wallah. Artinya memang dia tidak berniat mengucapkan sumpah. Wallah alam bisab, para pemirsa Niaga TV, itu sementara waktu yang bisa kita bacakan dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kita coba membacakan apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk. Kita mengundang para pemirsa Niaga TV, jika ada pertanyaan bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Baik. Apakah ada dalilnya atau hadis bahwa kita dianjurkan membaca tahlil 160 atau 165 setiap sehabis salat wajib? Saya belum pernah mendengar ada petunjuk Nabi membaca tahlil sebanyak 160 atau 165 setelah salat yang wajib. Saya belum pernah mendengar. Dan kitab-kitab zikir banyak di masyarakat kita, ya, dan tidak pernah kita mendengar. Ya, misalnya kalau kita baca dalam kita pernah dulu bahas di dalam kitab ini Tanwirul Masalik, yaitu bab tentang zikir-zikir setelah sholat, itu secara umum sudah kita bacakan semua dan kita belum pernah menemukan riwayat tersebut. Oleh karenanya hendaknya sebelum kita beramal dipastikan dulu bahwa penentuan jumlah itu dan juga penentuan waktunya, kita pastikan bahwa itu benar-benar telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hukum asalnya satu ibadah yang tidak ditentukan waktunya dan jumlahnya, kita tidak boleh sendiri menentukan jumlah dan waktunya. Allah alam bisa. Apakah halal uang hasil jual kutek? Ya, kutek ya halal ya. Cuman ya yang harus diperhatikan pakai kuteknya, jangan ketika suci, ketika haid kan pakai kutek karena enggak sholat. Ya halalnya halal-halal saja. Tidak ada alasan kecuali kalau zatnya najis, ya haram. Tapi kalau dia suci ya halal hukum asalnya. Allah alam bissawab. Baik. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Insyaallah kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keikhlasan dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.